Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada seluruh sahabat-sahabat Rasulullah dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, dalam acara penyejuk hati ini kita akan menjelaskan ayat ke-28 dari surah Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Artinya, Allah mengetahui segala sesuatu di hadapan mereka, yaitu malaikat, dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini mengajak kita supaya kita berhati-hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segala perkataan kita ini adalah mengenai apa yang dimulai, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dari para malaikat, malaikat yang dimuliakan Allah. Bersamaan dengan pemuliaan itu dan pemberian keutamaan kepada para malaikat, Allah juga tetap senantiasa mengikuti dan mengawasi mereka, tetap dalam pantauan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ayat ini tidak saja diperuntukkan oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, tapi juga diperuntukkan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Maka orang itu akan mendapatkan kemuliaan, mereka itu mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu tandanya bahwasanya mereka itu selalu takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Takut dalam arti kata tidak menjalankan perintahnya, takut tidak bisa menjauhi apa yang menjadi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yashfa'una illa liman irtada. Man, mereka tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari Allah melainkan illa liman irtada, siapa yang diridai Allah. Kata-kata man di sini adalah untuk umum, artinya siapa saja akan mendapatkan, tidak ada terkecuali bagi orang-orang yang mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu saja. Nanti akan diperjelas lagi oleh Ustadz kita yang sudah ada di studio, yaitu Ustadz Haji Ahmad Perdana. Kami persilakan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Bajrul. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah di ayat ke-28 ini semakin kita diberikan gambaran dan informasi baru tentang siapa sebenarnya malaikat itu yang dikatakan oleh Allah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kalau kita perhatikan ayat ke-28 ini secara sempurna, maka kita bisa mendapatkan satu informasi tentang bagaimana malaikat itu punya keterkaitan dengan kehidupan manusia. Di sini Allah katakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang ada di hadapan manusia, yaitu malaikat, di belakangnya juga ada malaikat. Tidak usah takut, karena malaikat pencatat kebaikan atau pencatat keburukan itu tetap berada di dalam wawasan Allah. Tidak akan ada malaikat yang korupsi, tidak ada malaikat yang berbuat curang, tetap melakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Kalau seorang manusia berbuat baik, maka malaikat pencatat kebaikan yang akan mencatat baik. Kalau manusia kita melakukan keburukan, maka malaikat atid yang akan mencatat keburukan kita, dan dia tidak akan korupsi dengan mengurangi kejahatan kita itu atau berusaha untuk menambah-nambahkannya. Kemudian wala yashfa'un, malaikat juga tidak akan memberikan syafaat illa liman irtada, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu fungsi malaikat nanti adalah juga dapat memberikan syafaat. Sebagaimana di dalam kehidupan ini malaikat juga akan mendoakan orang-orang yang berbuat baik, ya. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi. Malaikat bertasbih memuji kepada Allah akibat petir, suara guntur yang begitu sangat memekakkan di langit. Mereka khawatir kalau ternyata manusia terkena petir itu, ya, sehingga akhirnya menjadi binasa. Wa yastaghfiruna, dan mereka itu meminta ampun terhadap kesalahan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kaitan antara tugas dan fungsi malaikat itu tidak dengan kehidupan kita sebagai manusia, di mana malaikat itu juga akan mencatat amal kebaikan, mendoakan kita dan memberikan syafaat. Dan kemudian di sini katakan wahum nakhasyatihi musyfiqun, dan mereka itu adalah makhluk Allah yang karena takutnya mereka kepada Allah maka mereka berhati-hati kepadanya. Ini menarik sekali, ya, karena ketika rasa takut kepada Allah itu muncul, sikap kehati-hatian pada diri kita itu akan semakin besar. Hati-hati, banyak kaca di sini, maka kita berjalan juga tidak melenggang-lenggok seenaknya. Kita akan berusaha untuk melihat secara lebih jeli, walaupun dalam di tengah malam buta, kita akan berusaha untuk melihat langkah mana yang harus kita ambil, ke arah mana yang harus kita jalani, karena kita tahu betul ada keterangan bahwa hati-hati jalannya berbahaya. Begitu. Ketika rasa takut di dalam jiwa seorang muslim semakin besar, maka yang menjadi dampaknya adalah muncul rasa kehati-hatiannya, muncul rasa sikap untuk menimbang mana yang terbaik yang harus dia lakukan. Dan inilah sikap yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi kembali lagi kepada tugas dan fungsi malaikat itu adalah bahwa mereka itu wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka akan memberikan syafaat hanya kepada orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali di sini bahwa ternyata sekali lagi kita pahami alam semesta ini memang benar-benar diperuntukkan buat manusia. Malaikat yang diciptakan oleh Allah itu untuk memberikan kebaikan kepada manusia. Alam semesta semuanya ditundukkan kepada manusia. Kazalika sakharaha lakum, demikianlah Allah tundukkan kepadamu. Litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin, agar kamu mentakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan berikan berita kepada orang-orang yang berbuat ihsan atau berbuat baik di dalam kehidupan mereka. Subhanallah. Sekali lagi mari kita pahami bahwa di dalam hidup ini, alam semesta ini Allah tundukkan kepada kita, ya. Wa huwallazi sakhara lakumul arda, ya. Wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a al-ardi illa bi iznihi, ya. Allah yang telah menundukkan kepada kamu bumi, Dia yang telah menundukkan kepada kamu angin sehingga akhirnya kapal-kapal itu bisa berlayar, dan Allah yang memegang langit sehingga akhirnya tidak jatuh menimpa bumi. Itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah buat kebaikan manusia. Sungguh suatu hal yang sangat ironis kalau ternyata segala kebaikan Allah, segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita, ternyata kita balas dengan sikap ingkar dan pembangkangan kita terhadap Sang Maha Pencipta alam semesta. Na'udzubillah min zalik. Coba berpikir secara lebih rasional, coba berpikir secara lebih realistis, maka pada akhirnya kita akan kembali menyadari bahwa kita benar-benar manusia yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. U'budullaha, sembah Allah, ya, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin yang muslim, tunduk dan patuh kepada Allah. Mukmin meyakini Allah Subhanahu wa taala, muttaqin membesarkan rasa takutnya kepada Allah, dan menjadi orang-orang yang muhsinin, yaitu orang-orang yang selalu berbuat baik di dalam kehidupan ini. Saya kira itu, sahabat jurul. Ya. Menutupi dari akhir ayat ini adalah sejauh mana kita sudah menjadikan rezeki yang selama ini yang Allah berikan kepada kita menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah itu belum sempurna, lakukanlah sebagaimana yang diajarkan Allah dengan bertasbih, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu akan mendatangkan kesempurnaan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.